Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Kita sampai pada potongan hadis, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah la yadhurruhum man khadhalahum. Dan akan tetap ada selalu sekelompok dari umatku ini berada di atas hak mansurah, mereka mendapatkan nusrah, pertolongan dari Allah, sehingga tidak memadorotkan mereka man khadhalahum, orang-orang yang mengabaikan mereka, yang tidak memberikan pembelaan kepada mereka. Qala rahimahullah, qala Yazid ibn Harun wa Ahmad ibn Hanbal, kata Imam Yazid bin Harun dan Imam Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ahlal hadith fala adri man hum, jika mereka bukan ahlul hadith maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya kelompok yang Rasulullah sebutkan dalam hadith ini selalu di atas hak, mendapat nusrah, pembelaan, pertolongan dari Allah, mereka adalah ashabul hadis, orang-orang yang berjalan dengan tuntunan hadis, yang berakidah sebagaimana akidahnya ulama hadis, yang terdepan dari mereka adalah para sahabat Rasul Sallam, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in dan a'imma yang setelah mereka, Ahmad ibn Hanbal, Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, ibn Shihab al-Zuhri, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya, yang seperti mereka ahlul hadis, berakidah seperti akidah mereka, merekalah di atas hak mansurah, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Qala ibn al-Mubarak wa Ali ibn al-Madini, guru Bukhari, wa Ahmad ibn Sinan, Ahmad ibn Sinan, Al-Qattan digelari, wal-Bukhari juga Imam Bukhari, wa ghairuhum dan banyak selain mereka mengatakan innahum ahlul hadis, mereka adalah ulama-ulama hadis, disebut demikian karena akidah mereka satu, disebut demikian karena tidak ada perselisihan di antara mereka, disebut demikian karena sumber mereka jelas, Quran, Sunnah, dan para sahabat Rasulnya. Wa an ibn al-Madini, di riwayat lain dari Ali ibn al-Madini, riwayah humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab, sekelompok dari umat ini yang Rasul sebutkan mansurah. Wastadalla bi riwayati man rawahum ahlul gharb. Beliau berpegangan dengan lafaz riwayat ini ahlul gharb. Wa fassara al-gharb bidalwil 'azimah li'anna al-arab humul ladina yastaqun biha. Disebut demikian, gharb maknanya gayung yang besar atau ember yang besar. Disebut demikian karena orang Arablah yang terbiasa menggunakan ember besar ini untuk mengambil atau menyimpan air mereka dulu. Di zaman dulu mereka menyimpan air atau mengambil air dengan semacam ember yang besar. Maka mereka adalah Arab, seperti kata Ali bin Madini dalam riwayat yang kedua. Qala Nawawi, kata Nawawi, yajuz an takuna ta'ifah jama'atan muta'addida min anwa'il mu'minin. Bisa jadi, kata Nawawi, ta'ifah mansurah ini kelompok yang banyak. Artinya kelompok banyak, bermacam-macam keahlian atau spesialisasi mereka. Min anwa'il mu'minin, ma baina syuja' wa basir bil harb. Ada di antara mereka yang spesialis perang. Artinya ngerti, pandai strategi perang, karena perang harus butuh strategi, enggak sporadis dan ngawur, teratur kapan menyerang, dari mana menyerang, sayap kanan, sayap kiri dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Wa faqihin wa muhaddithin wa mufassir. Ada di antara mereka yang muhaddith, ulama hadith. Ada yang mufassir, ulama tafsir. Ada yang faqih, ulama fiqih, fuqaha. Wa qa'imun bil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ada juga yang menjalankan amar ma'ruf, nahi munkar. Wa zahid wa 'abid, ada yang ahli zuhud, ahli ibadah. Macam-macam. Yang jelas, walaupun keahlian mereka bermacam-macam, tetapi dalam beragama, dalam i'tiqad, dalam usuluddin, dalam pokok dasar agama ini, akidah mereka akidah ahlul hadith. Kembali seperti akidahnya ahlul hadith. Naam, fuqaha mereka, tapi dalam fiqhul akbar, dalam pembahasan akidah, mereka kembali kepada ulama hadith, merujuk Ahmad bin Hanbal, Bukhari tadi, tabi'in, atba' tabi'in, sahabat. Begitu pula yang mufassir, Ibnu Jarir Tabari mufassir, tetapi beliau juga ulama hadith dan tahu akidah para ulama hadith, sehingga beliau pun punya kitab Aslus Sunnah atau Usulus Sunnah, menukil dari para ulama hadith akidah mereka. Ibnu Katsir juga mufassir, tapi akidahnya akidah ulama hadis. Wahakadha. Wala yalzam ayyakunu mujtami'in fi baladin wahid. Tidak harus mereka bersatu dalam satu negeri saja. Enggak harus, kata Nawawi. Bisa jadi terpencar-pencar, yang ini di Syam, yang satunya di Madinah, yang lainnya mungkin di Mesir, yang satunya mungkin di mana. Enggak harus Thaifah Mansurah harus di satu negeri, satu tempat, tidak. Bal yajuz ijtima'uhum fi qatrin wahid wa iqtirafuhum fi aqtaril ard. Bisa jadi kumpul di satu negeri suatu ketika, kuat negeri itu menjadi negara Ahlus Sunnah, negara yang berdasarkan madhab Ahlul Hadith. Bisa jadi mereka terpisah-pisah di negeri-negeri yang berbeda-beda, tapi akidahnya sama. Wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid wa ay yakunu fi ba'd duna ba'd minhu. Bisa jadi pula mereka menyatu dalam satu negeri, atau ada di suatu negeri tidak ada di negeri yang lain, terpisah. Intinya Nawawi ingin menjelaskan, enggak harus, tidak menjadi syarat yang namanya Thaifah Mansurah harus kumpul nyatu di satu negeri, kalau enggak maka bukan Thaifah Mansurah. Tidak harus. Oleh karena itu Imam Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah tanya kepada bapaknya, sekaligus juga tanya kepada Imam Abu Zur'ah Razi, karena keduanya, Abu Hatim ayah beliau dan Abu Zur'ah, tawaf keliling dunia untuk talabul ilm, ke Mesir, ke Syam, ke Medina, Mekah, Khurasan, Rusia sana, Mawara'an Nahar, Irak, Roy itu sendiri, sekarang Iran, Teheran. Keliling dunia. Dan berjauhan ini, bayangkan Rusia satu, satu di Mesir, Mekah, Medina, satunya Syam, Palestina, Syria, wilayah sana. Nah, berjauhan. Mereka keliling dua orang ini, ke alim yang satu, ke alim yang berikutnya di negeri tersebut. Karena ulama sudah terpencar-pencar sana di sini. Maka ditanya oleh Ibn Abi Hatim, apa yang kalian dapati, yang sempat kalian temui, kalian berdua, karena menemui para ulama di negeri-negeri itu yang berjauhan. Apa sih akidah mereka? Bagaimana usuluddin mereka? Maka dijawab, kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, yang kami dapati, yang kami ketahui dari para ulama yang masih kita jumpai di negeri-negeri tadi, bahwa mereka meyakini bahwa satu, iman adalah keyakinan, ucapan dengan lisan, amalan dengan tubuh. Mereka yakini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Mereka yakini bahwa ini disebutkan kemudian akidahnya. Sama yang di Mesir, sama dengan yang di Khurasan. Yang di Khurasan sama dengan yang di Irak, sama dengan yang Medina Mekah, sama dengan yang di Syam, wahakadha. Tidak ada beda. Makanya kata Syekhul Islam, rahimahullah. Ijma' ahlul hadith hujjah, menjadi hujjah. Tidak demikian dengan kesepakatan fuqaha arba'ah madhahib. Kalaupun mereka sepakat, belum tentu itu menjadi hujjah. Masih ada fuqaha lain yang berselisih, menyalahi mereka. Beda dengan ulama hadis. Ketika mereka sudah sepakat tentang sesuatu, maka itu hujjah. Karena mereka ta'ifah mansurah, firqatun najiyah. Wa yajuz ikhla'ul ardi min ba'dihim awwalan fa awwalan ila an la yabqa illa firqatun wahida bi baladin wahid. Bisa jadi di suatu negeri kosong dari mereka, enggak ada. Mungkin karena diperangi mereka ini, dibenci karena akidahnya, akidah salaf, Wahabi dan semisalnya, dimusuhi, mungkin diusir, mungkin dibunuh. Setelah lalu dalam beberapa masa dibunuh para ulama-ulama hadis, sehingga hampa negeri itu dari Ta'ifah Mansurah ini. Bisa jadi di suatu daerah, di suatu saat tertentu, sampai kemudian hanya tersisa satu kelompok yang berada di satu negeri saja yang Allah selamatkan. Tetap ada, tidak mungkin musnah sama sekali. Di muka bumi tidak tersisa satupun dari mereka, itu tidak mungkin. Pasti tetap ada. Mongol, bala tentara Tatar yang begitu bengis, kejam, menyapu bersih negeri-negeri Islam, berawal dari Baghdad, kemudian Samarkand, dan ke negeri-negeri yang lain. Ribuan kaum muslimin terbantai dan terbunuh oleh kekejaman Genghis Khan dan bala tentaranya. Itu pun tidak menghabiskan sama sekali kaum muslimin. Masih tersisa. Dan yang Allah beri kemampuan, Allah beri kekuatan, dan Allah beri taufik untuk memerangi Tatar dan mengusir mereka dari negeri kaum muslimin, adalah ahlu sunnah, ulama hadith yang dikenal dalam tarikh dengan julukan Salajiqah, Seljuk. Fa idzan qaradu jaa amrullah. Kalau sudah habis sama sekali di muka bumi, enggak ada lagi yang bermadhab seperti ahlul hadis. Tidak ada lagi yang akidahnya seperti akidah ahlul hadis, jaa amrullah. Saat itu datang ketetapan Allah, yakni kiamat. Hancur sudah bumi ketika mereka sudah enggak ada. Makanya penting keberadaan mereka. Makanya kemudian dinukilkan oleh para ulama seperti apa akidah mereka, usuluddin mereka, keyakinan mereka, bagaimana manhaj mereka, dinukilkan. As-Sabuni antum tahu, menukilkan, sampai kitabnya pun beliau kasih nama Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Ini akidahnya salaf, para ulama hadis sebutkan bahwa Allah begini begini begini begini begini. Ini keyakinan mereka. Itu pula yang dinukilkan oleh Imam Baghawi dan A'immah Al-Lalikai, Ibnu Battah dalam Ibana Sughra dan Kubra, Imam Al-Marwazi juga menukilkan dari mereka, Imam Al-Asbahani juga menukilkan banyak dengan sanad, bahkan begini akidahnya Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Sufyan Thauri, Ibnu Syihab, Ibnu Sirin, Hasan Basri, fulan-fulan, dengan sanadnya dibawakan. Sehingga umat tahu dan tenang meyakini keyakinan ini. Karena ini keyakinannya Sufyan, keyakinannya Ibnu Sirin, keyakinannya para tabi'in, para sahabat. Dengan sanad semuanya. Makanya para masyaikh kita, para ulama, selalu menyebutkan bainana wa bainal qawm kutubus sunnah. Antara kita dengan mereka yang memusuhi dakwah ini, yang menuduh dakwah ini ekstrim, keras, kaku dan lain sebagainya, antara kita dengan mereka kitab-kitab a'immah ini, dan itu ternukilkan dengan sanad sebagaimana hadis bahwa kita tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Yang kita yakini ini, yang kita amalkan ini, sikap kita, perbuatan kita ini adalah bercermin, meniru para a'immah sebelum kita. Ini buktinya kitab-kitabnya. Al-Lalikai nukilkan, Ibnu Battah nukilkan, Ajurri dalam syariah menukilkan, fulan, fulan, fulan. Dengan sanadnya bahwa ini adalah sama. Ini pernyataan Sufyan, ini pernyataan Ibnu Sirin, demikian akidahnya Auza'i, demikian fulan, fulan. Kalian mau menyalahkan mereka? Justru kalian yang mengingkari, menuduh, menolak, siapa yang kalian tiru? Hat, tunjukkan. Imam dan ulama siapa yang kalian jadikan toladan? Dan di kitab mana? Kita punya sanad, kita punya pegangan kitab ini. Kalau kita salah, menyimpang dan keluar dari kitab yang disebutkan dari para a'immah, kita siap rujuk, kita siap tinggalkan. Tunjukkan bahwa Imam Fulan mengingkari sikap keras kepada ahlul bid'ah misalnya, bahwa alim Fulan dari tabi'in bercengkerama, akrab, mesra dengan ahlul ahwa. Tunjukkan, kita siap rujuk. Asal ada hujahnya, kitab ini menjadi hujah antara kita dengan mereka, dan tidak akan mereka bisa tunjukkan sampai kapanpun, karena mereka alal batil. Nah, makanya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa afah, seorang alim, seorang imam, ketika beliau ditanya, memangnya akidah kalian yang kalian yakini ini, kalian dakwahkan, kalian ajarkan siang malam, kalian tegakkan wala wal bara di atasnya. Kalian yakin itu benar, kalian yakin itu adalah hak. Maka beliau jawab, wallahi wabillahi watallahi, sumpah berlapis. Demi Allah semua maknanya sih. Tapi dalam bahasa Arab sumpah itu bisa dengan waw, bisa dengan ba, bisa dengan ta. Wallahi billahi tallahi, tiga kali beliau bersumpah. Naam ma'anal haq, iya bersama kita al-haq, kita yakin. Karena ada sandarannya, ada kitabnya, ternukilkan dengan sanad ke umat ini. Seperti tadi bahkan, gak ada yang baru. Abu Ibnu Abi Hatim tanya ke ayahnya, ke Abu Zur'ah yang keliling dunia, imam mana di negeri mana yang menyalahi mereka? Gak ada. Dari imam-imam Ahlu Sunnah yang ada, yang menjadi panutan bagi umat ini, imam besar yang menjadi, yang tersohor, yang menjadi rujukan umat ini, seperti Ahmad ibn Hanbal, Laits ibn Abi Sa'ad, Malik, Syafi'i, Bukhari, fulan-fulan. Tunjukkan satu saja yang menyalahi akidah ini, bahwa Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy-Nya, di atas langit sana, tidak di mana-mana. Imam siapa yang menyalahi ini? Tunjukkan satu saja dengan sanadnya di kitab mana? Hat, tunjukkan. Kita siap rujuk, kita tinggalkan akidah ini. Kalau ternyata salah menyalahi a'immah, para ulama hadis seperti yang Bukhari, Ibnul Mubarak, Ahmad Ibn Hanbal dan yang lain sebutkan, gak ada. Mereka satu, sepakat, satu kata dalam akidah, gak ada khilaf diantara mereka. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lain-lainnya, bercerai-berai enggak karuan. Satu dengan yang lain beda akidahnya, beda keyakinannya. Jangankan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu madhab, satu ta'ifah atau satu firqah, di antara mereka sendiri terjadi perselisihan sengit. Dalam Mu'tazilah ada dua madrasah besar, terutama madrasahnya Abu Ali Al-Jubba'i dengan madrasahnya Abu Umar atau siapa, saya lupa namanya, yang dikenal Jubba'i Abu Ali. Sama-sama Mu'tazilah mereka, tokoh Mu'tazilah. Tapi begitu sengitnya masing-masing mempertahankan akidah dan keyakinannya, yang ini mengkafirkan yang itu, yang ini mengkafirkan yang itu. Khawarij, hadith wala haraj. Enggak usah jauh-jauh yang dulu, Ibadiyah, Azariqah dan yang lain-lainnya, belakangan. Antum tahu ada Dawa'ish, ISIS, ada Jabhatun Nusrah, sama-sama Khawarij. Sama Khawarijnya, mengkafirkan semua orang yang tidak sama mereka, mengkafirkan pemerintah, tauhid sama, cuman beda aliran, beda bai'at, beda amirnya. Jabhatun Nusrah dengan ISIS, Daesh. Ini Daesh mengkafirkan Nusrah. Nusrah pun gak mau kalah mengkafirkan Daesh. Dan perang besar-besaran di antara mereka, saling membunuh. Bahkan di-upload oleh mereka, semua orang bisa melihat bagaimana mereka katakan bahwa sama-sama yang ISIS mengatakan kepada yang Nusrah, kalian bagi kami musuh utama, memerangi kalian lebih utama daripada memerangi Bashar Assad, presiden Syria. Sama, Nusra pun demikian, bagi kami kalian adalah munafik, murtad dari Islam. Memerangi kalian lebih afdol daripada Bashar Asad. Padahal niat ke sana mau memerangi Bashar Asad katanya. Ternyata di antara mereka sendiri bengis dan begitu tajam permusuhan. Wahakadha. Selalu demikian. Kelompok manapun tidak akan bisa disatukan. Tidak sebagaimana ahlul hadis. Satu akidah mereka. Dengan jarak yang begitu jauh. Rusia ke Madinah, Mekah ke Mesir. Ya. Ke Baghdad, Irak, ke Teheran. Ke sana, kemari. Sama akidah mereka. Jarak berjauhan. Waktu pun berjauhan. Yang ini di zaman sahabat, itu tabi'in. Ini atba' tabi'in. Ini di zaman sekian. Sampai abad belakangan, abad ke-15 sekarang. Tidak ada beda. Akidahnya bin Bas, akidahnya Uthaymin, Albani, Fauzan, sama. Ya, yang dinukilkan dari Syekhul Islam. Syekhul Islam menukil dari Abdul Wahab, telah menukil dari Syekhul Islam. Syekhul Islam dari Ahmad bin Hanbal, Ibnu Al-Qayyim, Dhahabi, Fulan, Fulan, A'immah. Itulah ahlul hadith. Allah jaga. Makanya mereka sampai kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis aku enggak tahu lagi siapa mereka. Mereka adalah ahlul hadis. Terjaga dan terbukti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Kamu dengar kajian, kamu belajar apa yang disampaikan oleh A'immah, bin Bas, Albani, sama dengan yang disampaikan Ibnu Abdul Wahab, sama dengan yang disampaikan Syekhul Islam, sama dengan yang dibicarakan Dhahabi, sama dengan yang dibicarakan oleh A'immah, Sufyan, Bukhari, sama. Itu-itu juga. Intaha mulakhasa, demikian ringkas dari pernyataan Hafid Ibn Hajar rahimahullah di Fatah. Qala al-Qurtubi wa fihi dalil ala anna al-ijma' hujjah li anna al-umma idza ijtama'at faqad dakhala fihi mutta'ifa mansura. Ini dalil bahwa ijma' itu hujjah. Karena umat jika telah menyatu, bersatu, maka di dalamnya ada ta'ifah mansurah dan hujjah. Jadi hujjah kesepakatan mereka. Qala al-musannif wa fihi ayatul 'azimah. Ini pula ada ayat tanda kebesaran Allah. Annahum ma'akillatihim la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka sedikit jumlahnya, tapi tidak termadorotkan oleh orang-orang yang mengabaikan mereka atau pula yang menyelisih mereka dari luar, dari kufar, musyrikin, munafikin, maupun dari kelompok-kelompok sempalan yang ada. Jumlah mereka sedikit, tapi bikin gemes musuh-musuhnya. Mereka sudah bersatu padu, mereka sudah galang kekuatan untuk menggilas dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, enggak akan pernah bisa. Padahal jumlahnya sedikit. Kurang apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai dipenjara, disiksa, buku-bukunya dibeli dari pasaran dikumpulkan, dibakar. Beliau wafat tahun 700 sekian rahimahullah. Dianggap oleh musuh-musuh dakwah selesai sudah dakwah Syekhul Islam rahimahullah. Subhanallah. Setelah sekian ratus tahun ditemukan manuskripnya. Mulai 1, 2 setelah kurang lebih 5 atau 6 abad berikutnya. Kemudian digali dari manuskrip-manuskrip yang kuno yang ada. Ditemukan satu di Belanda, satu di Jerman. Karena banyak maktabah-maktabah besar di luar negeri, hatta barat, punya manuskrip-manuskrip para a'immah. Allah alam dari mana, mungkin bekas dibawa Tatar dulu atau bagaimana. Hasil yang jelas sudah di sana. Ditemukan. Kemudian ditahkim dan dikeluarkan sampai saat ini. Kita dengan nyamannya baca kitab-kitab Syekhul Islam. Fatawa, Minhajus Sunnah, Hamawiyah, Tadmuriyah, kada, sekian banyak karya beliau. Padahal sudah dibakar, orangnya dipenjara, diusahakan, dimatikan segala bentuk dakwanya. Aballah, Allah tidak berkehendak. Hidup tetap nyala dakwahnya. Walau ba'dahin, walaupun setelah sekian waktu. Gak bisa mereka perangi sedemikian rupa. Wal bishara bi annal haq la yazulu bil kulliyah. Dan ini berita gembira pula bahwa al-haq tidak mungkin hilang secara menyeluruh. Totalitas di muka bumi tidak ada ahlul haq yang di atas kebenaran, di atas al-haq, menyerukan al-haq, mendakwakan al-haq, tidak ada sama sekali di muka bumi, tidak mungkin. Oleh karenanya, para ulama mengingkari istilah yang mereka dengung-dengungkan, sahwah Islamiyah. Sahwah itu kebangkitan Islam. Yang mereka maukan, Hizbiyyin ini, yang mereka maukan bangkitnya gerakan-gerakan dakwah. Muncul di Mesir, luar Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan yang bersamanya. Sahwah ini kebangkitan dakwah Islam. Miskin. Gak tahu dia. Saat Al-Banna masih ngemut permen, belum ngerti dakwah, belum paham apa-apa, di negeri India dakwah sunnah marak dan subur, masya Allah. Muhibbuddin Al-Khatib membagi-bagikan kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Fathul Bari, ini itu, Mubar Kafuri, marak di India, subur dakwah sunnah. Mungkin kalau dikatakan di Mesir dalam tanda kutip, mungkin saja di Mesir sempat ditindas dan di ini itu. Tapi dikatakan secara global di dunia Islam, pergerakan Islam, karena mereka bahasanya global. Dunia urusannya mati, ini hidupnya kembali dakwah, ini sahwah, kebangkitan. Kita banggakan apa yang kita banggakan? Saat Sayyid Qutb masih keliling kesana kemari di Amerika, Sayyid Qutb lama di Amerika, masuk jadi anggota Kongres Dewan Kehormatan di gereja-gereja katedral di negara-negara bagian US. Sekian lama dia di sana. Saya belum ngerti apa-apa alif ba'ta. Para ulama sudah berdakwah. Di Saudi ada Syekh Hamad Al-Ansari, ada fulan a'imma, ada Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis Fathul Majid, a'imma. Makanya ketika Al-Banna datang ke Saudi, zaman itu rajanya masih Malik Abdul Aziz rahimahullah, ayahnya Salman ini, Allah yahfadhu. Dia katakan, izinkan kami mendirikan kelompok Ikhwanul Muslimin di sini, di Saudi, karena dia dengar, dia tahu ini Saudi masya Allah negara Islam ini. Izinkan kami mendirikan kelompok Ikhwanul Muslimin di sini, bermarkas di Riyadh atau mana saat itu. Kata Malik Abdul Aziz yang jeli dan cerdas beliau, alhamdulillah kita semua Ikhwanul Muslimin, kita bersaudara sesama Muslim. Al-Banna menginginkan Ikhwan Muslim nama kelompok dia, bikin cabang layaknya kantor yayasan, buka cabang di sana, buka cabang di sini untuk menyebarkan pemahaman sesatnya. Ditolak oleh Abdul Aziz dengan bahasa yang diplomatis. Alhamdulillah kita semua Ikhwan Muslimin, enggak perlu kamu buka cabang di sini. Alhasil hakadha. Nah. Qultu wahtajja bihil Imam Ahmad ala annal ijtihad la yanqati' madamat hadhihi ta'ifah mawjudah. Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini bahwa ijtihad tidak akan terputus, enggak akan terhenti, selalu ada. Ijtihad menghadapi masalah-masalah kekinian. Para a'immah, para ulama kumpul, mereka sepakat berijtihad untuk memutuskan apa hukum masalah ini, masalah itu, nawazil yang terjadi. Selama ta'ifah ini ada, ta'ifah mansurah. Syubhat yang sempat diangkat oleh Salman Al-Auda, walhamdulillah Allah hancurkan syubhat itu. Dia membagi atau membedakan antara ta'ifah mansurah dengan firqatun najiyah. Khabith. Maunya Salman, ta'ifah mansurah na'am, mereka adalah seperti yang a'immah sebutkan, ulama hadis, para ahlul hadis. Firqah najiyah enggak. Firqah najiyah ini lebih umum, lebih luas, lebih longgar. Masuk di dalamnya Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij, fulan, masuk semua adalah firqah najiyah. Syubhah khabitha. Untuk merangkul semua kelompok sesat yang ada. Walaupun mereka berbeda akidah dengan ta'ifah mansurah, tetapi mereka tetap firqatun najiyah. Dan itu batil. Karena hadis sama. Firqah najiyah adalah ta'ifah mansurah. Oleh karenanya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa'afa menulis karyanya bantahan untuk Salman, At-ta'ifatul mansurah hum firqatun najiyah. Itu judul buku beliau, membantah syubhat Salman ini. Ta'ifah mansurah, mereka adalah firqatun najiyah. Tidak ada beda, satu nama. Nas'alullah at-taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.